السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ونحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. وبعد، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita yang enggak mungkin kita bisa kalkulasikan satu demi satu, khususnya nikmat ilmu yang bermanfaat, nikmat iman, dan nikmat bersama dengan bulan Ramadan, bulan keberkahan, bulan rahmat, bulan ampunan, bulan dibukanya pintu-pintu surga dan ditutupnya pintu-pintu neraka, bulan yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kasih sayangnya kepada kita. Dan hari ini kita masuk ke hari yang ke-7 dari bulan ini. Berarti bisa dikatakan kita genap satu pekan. Genap satu pekan atau ganjil satu pekan? 7 ganjil ya. Tapi gak enak kalau ganjil satu pekan. Genap satu pekan. Dan ini menunjukkan bahwa bulan ini sangat cepat. Sangat cepat. Ayyama ma'dudat. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Baqarah ayat 184. Hanya beberapa hari yang ditentukan. Rasanya baru kemarin pengumuman hilal dilihat, tapi ternyata kita sudah satu pekan dengan bulan ini. Berarti hanya tinggal 3 pekan lagi saja. Hanya tinggal 3 pekan lalu semuanya berakhir. Lalu apa yang telah kita lakukan dan apa yang masih kurang untuk kita kerjakan, ini yang harus kita jawab bersama-sama. Jangan sampai kita kehilangan momentum, jangan sampai kita kehilangan kesempatan. Dan khusus untuk kajian ini Riyadhus Shalihin, di pekan pertama ini kita masih didampingi oleh bab bayan kathrati turukil khair, bab banyaknya jalan-jalan kebaikan. Jadi konteksnya itu sangat dapat, hadirin sekalian, di Ramadan, lalu babnya bab banyaknya jalan-jalan kebaikan. Walaupun hari ini insya Allah kita akan bahas hadis yang terakhir, tapi sekali lagi pekan pertama disuguhkan menu banyaknya jalan kebaikan ini membuat rasa optimis kita besar dan semangat kita membuncah. Dan ada banyak opsi di hadapan kita, gak ada alasan untuk gak bisa beramal, gak ada alasan untuk tidak bisa berkarya. Dan di hadis ini kita akan menemukan kesimpulan tidak ada alasan untuk tidak bersedekah, karena semua dipaparkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hal yang perlu kita camkan bersama-sama, hadirin Allah muliakan. Dan jamaah yang Allah muliakan, tapi jangan lupa untuk selalu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa selalu meminta pertolongan kepada Rabbul Alamin Azza wa Jal. Karena kita enggak akan bisa menjalani kajian ini dengan lancar dan tidak mungkin paham dan tidak mungkin bisa menerima, apalagi mengamalkan, kalau bukan ditolong dan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jemaah sekalian Allah muliakan, selalu minta tolong, selalu minta tolong, selalu minta tolong kepada Rabbuna Jalla Fi'ula. Dan hadirin Allah muliakan, dan juga jangan lupa untuk selalu menjaga tauhid kita, menjaga kemurnian iman kita, jangan sampai ternodai dengan noda kesyirikan, dan selalu berusaha terus berkomitmen dengan tuntunan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana ikrar kita dan syahadat kita bahwa beliau adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu Wa Taala. dan sebagaimana juga selalu beradab dengan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan salah satu caranya adalah dengan senantiasa mengucapkan salawat dan salam kepada beliau. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin Allah muliakan, kita akan masuk ke hadis yang ke-25 dari Abu Musa. Hadis Abu Musa. Hadis ke-25, hadis terakhir dalam bab ini. Dan apa yang dicantumkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, sebentar lagi kita akan sama-sama menyimaknya. Kita masuk dengan meminta pertolongan kepada Allah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau, orang-orang yang beliau cintai, dan semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Beliau menyampaikan an Abi Musa radhiyallahu ta'ala an, dari Abu Musa, semoga Allah meridhoi beliau, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW menyampaikan ala kulli muslim sadaqah, ala kulli muslim sadaqah, yang artinya, hadirin Allah muliakan, bahwa atas setiap muslim sedekah, atau bahasa yang lebih simpel, seorang muslim atau setiap muslim harus bersedekah. Lihat bayangin, korelasinya sangat erat dengan bulan Ramadan, hadirin. Baik kan, di bulan Ramadan kita disuguhkan hadis seperti ini. Itu kan taufik banget dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan ini mengangkat spirit kita kembali. Jadi setiap muslim itu harus bersedekah. Jadi baik yang kaya, baik yang miskin, baik yang sehat maupun yang sakit, jadi gak ada alasan. Ini kata Nabi, semua muslim, karena muslim gak semuanya kaya. Tapi gak bukan setiap muslim yang kaya harus bersedekah, enggak, tapi setiap muslim harus bersedekah. Tentu saja bagi sebagian orang perintah ini cukup mengejutkan, artinya tadi gak semua orang mampu, gak semua orang sanggup. Maka beliau bertanya, ara'aita illam yajid, bagaimana jika si muslim itu tidak punya? Qala ya'mal biyadai fayanfa'un nafsahu yatasaddaq. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, solusinya dia bekerja dengan kedua tangannya sehingga bermanfaat untuk dirinya sendiri dan bersedekah. Dia beramal dengan kedua tangannya, bekerja dengan kedua tangannya sehingga bermanfaat bagi dirinya, dan dia bersedekah. Qala ara'aita illam yastati'. Lalu ditanya lagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bagaimana jika dia tidak mampu bekerja? Mungkin laqadarallah, orang itu lumpuh misalnya, atau gak bisa ngapa-ngapain, gak bisa keluar rumah, sakit dan lain sebagainya, pokoknya dia gak mampu bekerja. Qala yu'inu dhal hajatil malhuf, maka solusinya kata Nabi SAW, dia membantu orang yang sangat membutuhkan pertolongan. Qala ara'aita illam yastati'. Tapi Nabi dikejar lagi dengan pertanyaan, bagaimana kalau dia tidak mampu ya Rasul? Lalu Nabi SAW menjawab sallallahu alaihi wasallam, ya'muru bil ma'ruf awil khair. Dia mengajak atau memerintahkan ke hal yang ma'ruf atau kebaikan. Qal ara'aita illam yaf'al. Nabi SAW dikejar lagi jemaah. Bagaimana kalau dia enggak mampu melakukannya? qal sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi menjawab, yumsiku anisharri fa innaha sadaqah. Kalau begitu, tahanlah dirinya dari keburukan, dari perbuatan buruk, perbuatan jahat, perbuatan dosa, maka itu adalah sedekah. Muttafaqun alaih. Hadis ini dikeluarkan Bukhari dan Muslim. Muttafaqun alaih. Hadirin yang Allah muliakan, hadis yang sangat luar biasa, hadis yang sangat luar biasa dari Abu Musa Al-Ash'ari, salah satu sahabat yang sudah pernah menyapa kita juga di bab awal, di hadis yang ke-8. Jadi kita tidak bahas lagi hadis tersebut. Jamaah yang dimuliakan, mari kita mohon maaf, tidak bahas lagi perawi hadis ini atau dari sahabat Abu Musa Al-Ash'ari. Abu Musa Al-Ash'ari. Kita masuk ke pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini. Pelajaran yang pertama, jemaah sekalian Allah muliakan, hadis ini menunjukkan bahwa setiap muslim harus bersedekah. Harus bersedekah. Tidak ada kata tidak mampu untuk bersedekah. Tidak ada kata tidak. Jadi semua kita harus bersedekah. Ini kondisi normal, apalagi kondisi Ramadan. Apalagi bulan Ramadan, tidak ada kata belum bersedekah. Ini udah hari ke-7. Kita harus start tuh dari hari pertama sedekah itu. Jadi setiap muslim harus bersedekah. Harus bersedekah. Dan hadirin yang semoga Allah muliakan, dan dalam hadis ini yang dimaksud sedekah di opening hadis ini atau di perintah pertama adalah sedekah dengan harta. Sedekah dengan harta. Jadi upayakan di Ramadan ini sedekah dengan harta. Sedekah dengan harta. Dan tidak ada rasa khawatir di dalam diri seorang muslim ketika dia bersedekah dengan harta. Walaupun kita lagi susah sekarang, walaupun kondisi ekonomi kita sedang turun, bisnis kita lagi lesu, selama kita masih punya, sedekahkan. Kenapa demikian? Karena seorang muslim yakin dengan firman Allah dalam surat Saba ayat 39, وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ. Dan apa saja yang kalian nafkahkan, kalian infakkan, kalian sedekahkan, Allah pasti ganti. Allah pasti ganti. Makanya dari awal ayatnya, قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ. sesungguhnya Rabbku melapangkan rizki bagi siapapun yang dia kendaki dari hamba-hambanya dan menyempitkan rizki bagi sebagian yang lain. Jadi itu sebuah kehidupan, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang lapang, ada yang sulit. Itulah kehidupan dari zaman ke zaman dan dari waktu ke waktu. Tapi yang perlu diingat setelah itu Allah katakan, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin." Dan apapun yang kalian infakkan, kalian nafkahkan, kalian sedekahkan, Allah pasti ganti. Pasti ganti. Dan dialah sebaik-baik pemberi rizki. Sebaik-baik pemberi rizki. Jadi contoh simpel aja, kalau misalnya ada kita punya satu-satunya mobil nih, kita punya satu-satunya mobil. Terus kata teman kita, udah kasih aja tuh mobil ke orang miskin. Gimana kasih ke orang miskin? Aku juga gak kaya, mas. Ini juga mobil tahun 90-an. Dan kondisi susah sekarang. Ya udah kasih aja. Nanti aku ganti. Aku ganti dengan keluaran terbaru. Kira-kira kita siap gak kasih mobil kesayangan kita di era 90-an itu? Siap. Mau diganti. Karena yang jamin teman kita yang kaya. Yang punya gedung misalnya, yang punya salah satu gedung di Bila Jalan Gatot Subroto misalnya. Oh ya pasti diganti. Udah kasih. Yakin kita. Itu yang bilang ganti orang kaya Jakarta. Percaya kita. Nah bagaimana yang mengatakan aku ganti itu Rabbul Alamin. Al-Ghani. Yang Maha Kaya. Belum lagi di Ramadan. Yang merupakan timbangan dan tolak ukurnya satu tahun kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu." Apapun yang kalian infakkan tuh, Allah ganti. Allah ganti. Makanya kalau kita bersedekah infak, jangan pamrih dari tuh orang. Udah kita udah punya jaminan. Fahuwa yukhlifu, Allah ganti. Dan kita juga gak harus ngasih semua harta kita kan. Jadi ayatnya simpelnya, Saya ganti. Dan kalau ada itu, ada salah satu orang yang sangat kaya di Jakarta, bilang, saya akan ganti. Dan dia gak sebutkan mobilnya. Kita punya mobil tahun 90 nih. Kita, udah kasih, nanti aku ganti. Itu dia tanpa menyebutkan, dia mau ganti dengan mobil apa, kita percaya loh. Ya gak mungkin lah, orang kayak dia kasih mobil saya, apa ganti mobil saya yang bobrok, yang jelek, yang butut, enggak. Mungkin sepabrik-pabriknya saya dikasih. Sedealer-dealernya saya dikasih. Ini orang sangat kaya. Allah, apalagi Allah SWT. Allah sebaik-baik pemberi rizki. Itu kan penutupan ayat tersebut. Dan Allah katakan, apapun yang kalian infakkan, aku ganti. Saya ganti. Allah ganti. Cukup kan? Memotivasi kita. Apalagi di Ramadan. Diganti. Diganti. Makanya Nabi SAW mengatakan, Ma naqasat sadaqatun min mal. Sedekah itu gak mungkin ngurangin harta. Gak ada sejarahnya sedekah itu ngurangin harta. Hadis Muslim. Gak ada ceritanya sedekah ngurangin harta. Sedekah gak akan mengurangi harta. Gak akan ngurangin harta. Artinya apa? Sedekah itu akan nambah harta itu. Baik secara kuantitas atau secara kualitas. Di dunia maupun di akhirat. Jadi Allah ganti. Lalu Nabi jamin, gak akan ngurangin. Terus sebutkan satu alasan membuat kita ragu bersedekah. Kecuali memang gak beriman atau kurang yakin sama Allah. Gitu aja. Makanya Nabi mengatakan wassadaqatu burhan. Dan sedekah itu burhan. Salah satu makna burhan adalah bukti. Bukti iman Anda. Yakin gak tuh? Karena manusia tuh suka duit, suka harta. Harus ada pendorong yang jauh lebih kuat daripada kecintaannya kepada harta, agar dia mau keluarin tuh harta. Dan pendorong yang lebih kuat itulah iman. Sehingga itu jadi bukti. Wassadaqatu burhan, kata Nabi SAW. Sedekah itu alat bukti. Alat bukti bahwa kita beriman kepada Allah. Kita yakin Allah akan ganti. Kita yakin ketika Nabi bersabda gak akan ngurangin harta. Apalagi di Ramadan. Apalagi di Ramadan. Kalau kita kurang yakin di Ramadan, apalagi di bulan-bulan yang lain, jemaah. Itu pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, kalau kita tidak punya uang, kalau kita tidak punya uang, maka dalam hadis ini solusinya kerja dengan kedua tangan kita, dengan skill kita, sehingga kita bisa mendapatkan hasil tersebut untuk diri kita dan kita sedekahkan. Ini nggak lihat. Jadi kalau kita nggak punya uang untuk bersedekah, dalam hadis ini Nabi kata salam, ini Nabi salam. Nabi adalah pemberi nasihat terbaik di dunia. Advisor terbaik di dunia itu Nabi kita salam. Kata Nabi, kalau nggak punya uang, kerja, bukan minta, bukan ngarep dari orang. Bukan mengandalkan tangan. Atau bukan pasrah. Kamu mau ikutan gak nih? Ini ada program bagus. Aku skip dulu deh, gak ada uang. Bukan begitu. Tanya. Dia tanya kapan? Besok. Mikir hari ini kerja apa ya? Dan bisa kok, kalau mau. Kan kerja gak harus di perusahaan. Kita telepon teman kita. Mas, bisa gak hari ini aku bantu-bantu di rumah kamu? Dengan apa, terserah dia dikasih berapa. Emang ada apa sih? Ya aku pengen sedekah, deadline-nya besok. Yaudah pakai duit, enggak. Kerja aja di rumah. Cuci mobil kek. Nyapu-nyapu kek, beres-beres. Kan bisa sebenarnya. Kita tuh mikir kerja tuh harus buat CV, kirim ke perusahaan. Iya, kelamaan. Dipanggilnya pada Ramadan, selesai. Ini kita tinggal cari aja. Kerja apa kek? Yang upahnya per hari misalnya. Kan bisa. Bab ijarah kan bisa. Kita jual jasa kita. Kerja, Itu sabda Nabi. Ya'mal biyadai, kerja dengan kedua tangan. Bukan minta. Bukan ngarep. Bukan berharap dikasih sedekah. Insya Allah bisa. Asal kita mau, asal kita gak gengsi. Insya Allah ada jalan. Dan niatkan ketika kita kerja untuk bisa bersedekah. Lihat, ini dalam banget loh jemaah. Jadi kita kerja itu untuk bermanfaat bagi diri kita sendiri, biar kita gak jadi benalu. Makanya sebagian para ulama seperti Syekh Utsaimin itu mengatakan, kita tuh kerja niatnya untuk menafkahkan diri sendiri dulu. Biar diri ini gak jadi beban orang lain. Menafkahkan diri sendiri. Baru setelah itu sedekah ke orang lain. Dan itu yang dikatakan Al-Imam Ibnu Hajar. Al-Imam Ibnu Hajar membawakan ucapan Al-Imam Ibnu Battal. Kata Al-Imam Ibnu Battal, fihi tanbi' alal amal wa takassub. Ini penegasan, peringatan tentang pentingnya beramal dan bekerja mencari mata pencaharian. Tujuannya apa? Liyajidal mar'u ma yunfiku ala nafsihi. Tujuannya agar seseorang punya sesuatu untuk dia nafkahkan ke dirinya sendiri. Jadi itu pahala, lo menafkahkan diri sendiri itu pahala. Karena yang pertama, izzah buat diri kita, itu kemuliaan buat diri kita sendiri. Yang kedua, meringankan beban orang lain. Kalau misalnya kita gak kerja, kita jadi beban orang lain. Kasihan dia. Kita ringan, kita jangan sampai jadi beban orang lain. Lalu yang berikutnya, wa tasaddaq bihi. Lalu dia sedekahkan. Dia sedekahkan. Wa yughnihi an dhulli su'al, dan menjaga dirinya dari hinanya meminta-minta sama orang. Hina. Kata para ulama, dhulli su'al, hina tuh. Jadi hukum asalnya meminta untuk diri kita sendiri, untuk diri kita ya. Kalau untuk bantu orang dan seterusnya enggak masalah. Kita ajak. Tapi kalau minta buat diri kita, dhul itu hina. Sedangkan agama kita tinggi, al-Islamu ya'lu wa la yu'la, Islam itu tinggi dan enggak ada yang lebih tinggi dari Islam. Jadi jangan sampai minta-minta. Jadi simpel ya, Nabi SAW. Ya Rasul, saya enggak mampu sedekah, kerja gitu, asik loh. Nasihatnya enak loh. Jarang kita kasih nasihat begitu. Tapi aku gak mampu sedekah. Iya gimana ya? Yaudah kita cari-cari. Enggak. Aku gak mampu sedekah. Kerja. Kerja. Kerja dengan kedua tangan. Biadai dengan kedua tangan dia. Sehingga bermanfaat. Jadi biar bermanfaat untuk dirinya sendiri. Lalu untuk orang lain. Makanya Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, "Wallazi nafsi biyadihi." Beliau sampai bersumpah dengan nama Allah, dengan demi zat yang jiwaku berada di genggamannya, "La an ya'khudha ahadukum bihablihi fayahtatib 'ala dhahrihi." Salah seorang dari kalian mengambil talinya lalu dia gunakan untuk mencari kayu bakar, mencari kayu bakar lalu dia ikatkan kayu tersebut di atas punggungnya. Khairun lahu min an ya'tiya rajulan fayas'aluhu fa'atahu aw mana'. Itu lebih baik daripada dia datangi seseorang lalu dia minta uang, dia minta-minta, baik dikasih maupun enggak dikasih. Dikasih aja itu udah enggak indah, enggak elok, itu rendah. Lebih terhormat kalau kita lihat orang yang dengan kesulitan, mungkin udah tua, terus mikul-mikul kayu bakar gitu loh. Itu lebih mulia itu daripada kita datang pakai jas, pakai suit, lalu kita minta sama orang. Atau kita ketika kita lihat tukang sampah tuh mulia. Dia kerja tuh, dia bawa sampah. Itu mulia. Itu walaupun aromanya enggak enak, itu lebih berkelas, lebih mulia daripada itu tadi. seseorang pakai jas, pakai suit, pakai parfum, tapi minta habis itu. Datang ke rumah temannya dia minta. Muliaannya itu. Itu luar biasa. Itu mulia. Kalau dikasih aja, dia mas, dia kalah, kalah derajat sama itu yang bawa mikul kayu bakar, yang mikul sampah, atau yang cari sampah plastik pakai karung goni itu, gitu-gitu bawa ngumpul. Itu kalau dikasih, apalagi kalau nggak dikasih, udah minta nggak dikasih, malunya kan minta ampun. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, kalau gak bisa bersedekah, kerja. Itu dulu opsi. Jadi ini kaidah nih. Aduh, aku gak bisa sedekah. Oh, berarti hari ini harus kerja apa? Harus kerja apa? Biar bisa sedekah. Dan itu salah satu niat kita kalau kita kerja itu untuk bisa bersedekah. Untuk bisa berinfak di jalan Allah. Untuk bisa bantu fakir miskin. Untuk bisa bantu anak yatim. Untuk bisa bantu dakwah. Untuk bisa menyebarkan ilmu. Aduh, aku gak punya ilmu nih untuk ngajar. Ah, aku punya, aku harus kerja, punya banyak uang. Ah, aku sebar, aku bantu penyebaran ilmu dengan uang. Aku harusnya berpikir demikian. Dan semuanya. Jadi tujuan kita kerja salah satunya itu. Bagaimana juga yang masih harus kerja di Ramadan, yang masih harus bekerja di Ramadan, itu niatnya biar bisa infak, biar bisa sedekah. Ini sebagian udah waktu baca Quran minim karena harus tetap bekerja, nggak sempat terawih karena shift malam, hasilnya nggak disedekahin pula. Ya mau dapat apa di Ramadan? Buat simpel. Nabi kita SAW yang mengatakan, kalau gak ada ya Rasul, kalau gak bisa sedekah ya Rasul, kerja. Kerja. Kerja apa aja yang halal, yang penting. Nyapu-nyapu, nyuci mobil. Dan pede aja gak apa-apa kan. Jual jasa kan mulia. Telepon, mas hari ini ada rencana keluar rumah gak? Ada. Dari pagi sampai sore. Gimana kalau aku yang supirin? Bebas aja deh. Yang kenapa sih kok ngotot? Ya aku pengen sedekah Ramadan. Enggak ada uang nih. Ya udah aku tinggal transfer aja. Enggak jangan transfer. Kerja aja, kerja. Kata Nabi SAW, kerja. Ayo udah deh, anterin aku deh. Udah ngantar. Sorenya ditransfer. Atau sebelumnya aku transfer duluan ya. Dia bisa sedekah siangnya. Kan berkah hadirin. Itu kayak hadir burung itu kan. Law kuntum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli. Kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum. Kalian akan diberikan rezeki oleh Allah sebagaimana Allah kasih rezeki kepada seekor burung, taghdu khimasan wa taruhu bitana. Kalian pulang pergi dalam kondisi perut kosong, pulang dalam kondisi perut kenyang. Ini menunjukkan hidup itu gak harus punya kulkas kan hadirin. Untuk nyimpan makanan. Benar-benar setiap hari gak ada start dari kondisi kosong itu bisa hidup sebenarnya. Kalau kita tawakal. Nah, di sini kan menunjukkan hidup tuh gak harus punya kulkas, gak harus punya brankas, gak harus punya rekening dan seterusnya. Gak harus, bukan gak boleh. Dan itu akan tetap bisa hidup asal tawakalnya kuat. Gitu aja polanya. Dan burung kan gak harus itu. Gak harus monoton kerjain sesuatu. Hari ini dia bisa pergi ke kanan, besok bisa pergi ke kiri, dan seterusnya. Sebenarnya hidup, kalau mau dibuat sesimpel itu tuh juga bisa. Gak harus punya kerjaan tetap. Yang penting tetap bekerja, gitu. Kan kita terlalu terkubur harus punya kerjaan tetap. Enggak, ya kalau punya kerjaan tetap alhamdulillah bagus. Kita juga senang. Tapi enggak harus demikian juga. Karena Nabi bilang burung. Burung enggak harus punya titik-titik apa makanan yang sama. Dia akan pindah ke sini, nanti ada besoknya kemana. Hari ini kita cuci mobil teman kita, besok mungkin nyapu-nyapu rumah yang teman kita yang lain. Nanti ada, pokoknya ada aja kerjaan. Itu bisa hidup insya Allah. Asal kata Nabi, tagdu khimasan, pas lapar tuh keluar, jangan di rumah aja. Cari, Allah kasih rezeki deh. Asal jangan gengsi, jangan malu. Mulia kok bekerja itu mulia. Allah Ta'ala bisawab. Ya. Kita lanjutkan hadirin Allah muliakan. Kalau gak mampu bekerja, kalau gak mampu bekerja, kata Nabi SAW, yu'inu dhal hajatil malhuf, artinya menolong orang yang sedang kesulitan dan sangat butuh bantuan. Sangat butuh bantuan. Hadirin Allah muliakan. Bisa aja kita nggak bisa nggak apa kita lagi nggak bisa kerja, bantu orang. Khususnya orang yang lagi susah, yang butuh banget bantuan, bantu. Dan seorang muslim itu harus punya mental bantu orang. Dan itulah konsep yang Allah firmankan dalam surat Al-Maidah kan, ayat 2. Al-Maidah ayat 2. Allah katakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan saling tolong menolonglah di atas kebaikan dan ketakwaan. Al-Maidah ayat 2. Jadi saling tolong menolong itu penting. Jadi bantu orang yang lagi susah. Ini Ramadan, bantu orang. Ramadan, bantu orang. Dan Nabi kita selalu bersabda dalam hadis Bukhari Muslim, ini hadis penting jemaah. Man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Barang siapa yang memenuhi hajat dan kebutuhan saudaranya, maka Allah akan penuhi kebutuhan-kebutuhannya. Allahu Akbar. Barang siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah akan penuhi kebutuhan-kebutuhannya. Penuhi kebutuhan saudara kita yang lagi susah, lagi sulit. Dan sebagian ulama mengatakan bahwa kebutuhan terpenting, terurgen, terdarurat yang harus kita support, yang harus kita bantu adalah kebutuhan akan iman. Imannya, takwa, tauhid. Karena itulah tugas pertama dan utama para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul. Makanya ada sebagian nabi kaya, sebagian nabi gak kaya. Tapi semua menanggung beban masyarakat, memenuhi kebutuhan masyarakat. Dan yang pertama faktor dari sisi iman, tauhidnya, jaga. Baru kebutuhan duniawi setelah itu. Kayak kebutuhan duniawi. Karena kalau kita hanya mikirin hanya cover kebutuhan duniawi saudara kita, ya kalau dia meninggal di atas kesyirikan, ya percuma juga di akhirat. Kalau dia meninggal di atas kemaksiatan, ya percuma juga. Apalagi kemaksiatan yang dosa-dosa besar dikerjain semua, ya nggak, artinya maksud percuma itu bukan sia-sia, enggak, tapi dia terancam azab gitu loh. Percuma itu bukan sia-sia, tapi terancam azab. Jadi gimana akhiratnya aman, duniawinya juga aman. Penuhi kebutuhan akhirat dan dunianya. Itu pokoknya penuhi kebutuhan akhirat dan dunia. Bantu. Dan Allah akan penuhi kebutuhan kita. Jadi pola pikir kita ini harus dirubah, jemaah sekalian. Jadi, aduh, saya ini banyak kebutuhan, anak 8, anak 10 misalnya. Di PHK pula nih, subhanallah. Gimana caranya? Udah telepon. Ada yang bisa saya bantu gak? Saya bantu ya. Enggak, tapi saya lagi gak ada uang untuk meng-hire seseorang. Enggak usah. Kalau gak ada, gak usah bayar, gak apa-apa. Terus, ya saya bantu aja. Kok gak pakai uang? Enggak, gak ada, gak masalah. Berharap apa? Kita penuhi kebutuhan saudara kita, Allah penuhi kebutuhan kita. Itulah. Makanya itu kesalahan yang bikin nggak produktif dan bikin masalah. Kita pas nggak ada uang, punya banyak kebutuhan, itu netap di rumah, nggak ngapa-ngapain. Gimana Allah mau bantu? Allah pasti bantu, tapi ada Allah minta sesuatu dari kita untuk kepentingan kita. Jadi kalau nggak bisa kerja secara profesional, ya udah kerja secara volunteer aja. Itu sedekah dan Allah akan bantu kita. Allah akan penuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Nah, masalah di sebagian pihak begitu dia punya kebutuhan. Dia punya masalah dan kebutuhan, itu egoisme dia keluar dan dia nggak ingat temennya, nggak ingat saudaranya. Padahal ketika kita punya kebutuhan harus sering-sering ingat orang. Man kana fi hajati akhi kana Allahu fi hajati. Barang siapa yang membantu kebutuhan saudaranya, Allah akan bantu kebutuhan-kebutuhannya. Itu hadirin sekalian. Jadi bantu. Kalau gak bisa bantu juga, ya'muru bil ma'ruf awil khair. Mengajak kepada yang baik, atau mengajak kepada yang ma'ruf dan baik. Amar ma'ruf. Ajak orang kepada kebaikan. Ajarkan sesuatu. Saya ajarin ini. Sebuah kebaikan atau arahkan, kasih masukan, itu sedekah. Makanya kalau punya ilmu jangan pelit-pelit kita, jemaah, sharing aja. Punya resep itu bagi-bagi. Punya resep berhasil, punya resep sukses, bagi. Apalagi cuma resep makanan. Oh, nanti kalau dituri gimana? Faktor tuh gak hanya satu, hadirin. Resep sama, tangannya beda, rasanya sama apa enggak? Enggak sama. Padahal resepnya udah sama, tapi tangannya beda, itu hasilnya beda. Coba kalau ada resep makanan dari restoran paling enak di Jakarta, dikasih ke Nuzul Zikri, kira-kira enak gak? Enak gitu, makanan tetap aja. Oh, Nuzul Zikri gak bisa apa-apa. Dan kalau ternyata bisa enak juga, bahkan lebih enak dari kita, pahala kita ngajarin kebaikan. Udah, harain kasih kebaikan. Share kebaikan. Berkah insya Allah, berkah. Jangan pelit-pelit. Dan kalaupun dia lebih berhasil dari kita karena arahan kita, maka setiap yang dia dapat, kita dapat saham pahalanya. Hitung-hitung investasi aja di usahanya, investasi akhirat, kita dapat pahalanya. Dan berkah, berkah. Karena orang yang punya mental seperti itu, itu hatinya itu insya Allah bersih-bersih, hadir. Dan orang yang punya hati yang bersih, itu manusia senang. Manusia senang. Dan hidup ini kan tentang manusia, manusia dengan manusia. Manusia dengan manusia. Saya tahu ada seseorang jualan gitu ya, dan harga barang di tokonya itu lebih mahal sedikit dari barang-barang di toko yang lain, tapi orang belinya di dia. Dan semua tahu ini lebih mahal daripada toko lain. Kenapa? Nyenengin ya, ya orangnya nyenengin. Jadi konsumen itu kayak plong gitu belanja. Dan senang gitu ngasih uang ke dia walaupun dia kasih apa harga lebih mahal, senang aja. Karena ini orang berusaha menata hati, pokoknya hatinya plong aja, baik gitu. Nggak hitung-hitungan. Jadi ajak kepada kebaikan, ajak kepada itu, ajak kepada agama, ajak kepada iman. Semua kebaikan itu diajak, itu sedekah. Ara'aita illam yaf'al, bagaimana kalau dia belum melakukan itu? Lalu kata Nabi SAW, yumsiku anisyar fa innaha sadaqatun, cegahlah dirinya dari hal yang jahat, maka itu adalah sedekah. Maka itu adalah sedekah. Jadi udah, kalau gak bisa bantu orang, gak bisa support orang, cegah diri kita dari hal yang buruk dan hal yang jahat. Jangan sampai diri kita menyakiti orang secara zalim, secara zalim. Adapun kalau kita berada di atas kebenaran, lalu ada orang merasa tersakiti, itu sudah bukan tanggung jawab kita. Sebagaimana ada banyak orang di Mekah merasa tersakiti ketika Nabi SAW berdakwah, ketika Nabi SAW berada di atas kebenaran, dan Nabi jalan terus aja. Yang gak boleh disini zolimin orang atau berbuat maksiat, jangan, hadirin. Itu poinnya. Jadi sekali lagi, kalau kita berusaha baik, berusaha benar, berusaha taubat, berusaha menunjukkan akhlakul karimah, berusaha mengamalkan perintah Allah dan Rasulnya, lalu ada orang yang merasa tersakiti, terganggu, tidak nyaman, maka itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tetap di atas kebaikan. Dan tetap berinteraksi dengan orang seperti itu dengan cara yang baik. Itu poin. Jangan sampai kita tidak istiqomah gara-gara enggak mau menyakiti orang. Enggak ada. Abu Hurairah itu, atau Mus'ab bin Umair, itu keluarga mereka sangat terpukul dan tersakiti ketika mereka masuk Islam, tapi jalan terus saja dengan tetap berbuat baik. Akhirnya ibunya Abu Hurairah masuk Islam juga. Dan ini menunjukkan jangan pernah menyakiti siapapun dan jangan menjahati siapapun. Dan maksud jahat adalah pertentangan dengan dalil. Bukan klaim A, bukan klaim B. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 58, "Walladzina yu'dzuna al-mu'minin wal-mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina." Dan orang-orang menyakiti orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun wanita, tanpa kesalahan yang mereka perbuat. Jadi menyakiti orang gak bersalah gitu loh bahasa kita. Maka dia telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Dosanya dosanya parah sekali jemaah. Allah Ta'ala alam bisawab. Dan terakhir, atau sebelum terakhir, sekali lagi kita tekankan, pokoknya apalagi kita sudah belajar, sudah ngaji, jangan sampai zalimin orang. Dan tahan diri kita dari semua perbuatan yang jahat. Tahan diri kita. Tahan diri kita. Jangan sampai sakiti orang. Tahan diri kita. Itu hal yang perlu kita tanamkan. Gak nyambung antara ilmu dengan berbuat jahat tuh gak nyambung. Ilmu itu rahmah pasangannya. Jadi pasangannya ilmu itu rahmah, kasih sayang. Bukan melakukan perbuatan menyakiti yang jahat, bukan. Ilmu itu pasangannya rahmah, kasih sayang. Kasih sayang sama sesama. Makanya Nabi kan sallallahu alaihi wasallam orang yang paling berilmu, manusia paling berilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gimana sifatnya dalam Al-Qur'an di akhir-akhir surat At-Taubah? At-Taubah 128. Azizun alaihi ma'anittum, atau ayat 128, azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim. Allah berfirman tentang nabinya, nabi itu merasa berat atas penderitaan atau rasa sakit yang kalian rasakan. Jadi Nabi itu merasa, rasa empati Nabi itu besar. Kalau umatnya sakit, menderita, itu Nabi merasa. Merasa juga. Harisun alaikum, sangat semangat memperjuangkan keimanan dan keselamatan kalian. Pengennya berbuat baik aja. Bil mu'minin ra'ufur rahim. Sangat belas kasihan dan sayang sama orang-orang yang beriman. Sangat sayang. Dan dalam ayat yang lain kan Nabi rahmatan lil alamin. Nabi itu rahmat bagi alam semesta. Dan isi alam semesta kan ada yang mukmin, ada yang gak beriman. Jadi gak ada, tidak boleh terjadi dan tidak ada ceritanya orang yang belajar Al-Quran dan hadis Nabi SAW itu melakukan tindakan yang menyakiti. Teror, anarkis, atau radikal, dan seterusnya. Itu bukan karakter orang beriman, orang yang belajar, orang yang menuntut ilmu. Apalagi kalau kita belajar buku-buku para ulama seperti Riyadus Salihin dan buku-buku para ulama yang lain. Dan yang terakhir, hadirin Allah muliakan, ketika sebagian ulama membahas hadis ini, mereka juga menekankan tentang bagaimana akhlak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi menariknya sebagian ulama melihat dari sisi ini juga. Bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini harus ditiru oleh kita semua. Bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu memperhatikan kondisi umatnya. Itu tadi. Kalau gak mampu gimana? Kerja. Gak mampu juga. Terus, gak mampu juga. Gak mampu juga. Nah, dikasih opsi, opsi, dan opsi. Karena gak semua orang kondisinya sama. Ini akhlak yang mulia. Ini penting loh. Kemampuan. Kemampuan seseorang dengan taufik dari Allah. Untuk punya rasa dan pengertian bahwa setiap orang punya kondisi yang berbeda, lalu rasa itu membuat kita mencarikan solusi untuk setiap kondisi-kondisi mereka, itu tuh akhlak yang mulia, kata para ulama. Dan itu sangat ngebantu kita di banyak peran kita dalam kehidupan. Sehingga kita gak mukul rata orang. Kita gak membanding-bandingkan orang. Karena kita tahu semua orang atau setiap orang punya kondisi masing-masing. Makanya Nabi, kalau gak mampu kerja. Gak bisa juga terus. Terus Nabi kasih solusi. Bantu orang. Gak bisa juga. Ajak kepada al-ma'ruf dan kebaikan. Gak bisa juga. Cegah dari keburukan. Cegah diri Anda dari berbuat jahat. Ini penting loh. Sehingga nanti kalau kita jadi orang tua, kita gak banding-bandingin ya anak-anak kita. Kakaknya fisika dapat 9, adiknya harus dapat 9 juga. Gak bisa gitu. Itu hal yang kelihatannya sederhana. Tapi bisa ngerubah masa depan anak loh. Artinya, anak bisa tertekan. Hidup selalu di bawah bayang-bayang kakaknya yang pintar. Mungkin dia gak sepintar kakaknya. Tapi karena dibanding-bandingin terus, akhirnya minder. Merasa dianaktirikan, gak pede. Hidup di dunia bayang-bayang. Dan mentalnya buruk. Tapi kalau kita tahu, ya orang gak beda. Kan gitu. Nilai fisika 9 ya. Tapi aku gak bisa. Ya, oke, kalau gak bisa, kalau gitu nilai ekonomi aja. Aku juga gak bisa. Kamu sukanya apa sih? Oh, aku sukanya itu misalnya pelajaran kosong. Gak bisa pelajaran kosong. Selain pelajaran kosong apa? Aku tuh sukanya ilmu tentang sosial. Ilmu tentang sosial penting. Gitu. Udah, kamu pegang itu. Jadi enak tuh orang tuh. Anak yang ketiga, tapi aku juga gak bisa, kalau aku gak bisa pelajaran sosial, fisika bisa, gak bisa, matematik gak bisa. Tapi kalau di sebelah temanku yang ranking 1, nilaiku bagus ya, itu mah nyontek gitu loh, kalau pas ujian. Jadi kalau misalnya, aku tuh bagus di kelas bahasa Indonesia, ya udah, itu bahasa Indonesia tuh penting itu. Orang yang komunikasinya bagus, itu peluang suksesnya besar. Walaupun eksaknya gak jago sekali, itu komunikasinya bagus, itu gak, apa, peluang suksesnya gak kecil. Jadi orang tuh beda-beda aja. Ada orang punya 5 anak, harus sama semua anaknya. Itu tekanan. Depan-depan orang tuanya sih anaknya iya-iya aja. Belakangnya dendam. Dendam sama kakaknya, karena kakaknya lah yang selama ini dibangga-banggakan orang tua, dendam sama kakak. Padahal kakak juga baik-baik aja. Benci sama orang tua. Kan kasus begini nih. gara-gara kayak gini-gini yang kita ramekan. Dan salah satu faktornya gak ngaji, gak belajar agama. Giliran sudah ikut kajian, belajar, males. Kayak udah pinter, tapi begitu ada masalah, bingung. Kan kita udah bilang, ilmu itu kehidupan. Ilmu itu kehidupan. Itu jamaah sekalian. Dan kita harus punya sisi itu, kepekaan. Semakin kita punya sisi kepekaan, semakin berkualitas diri kita. Dan juga kata para ulama, ini menunjukkan akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lapang dada. Bayangkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikejar dengan pertanyaan, dua dijawab, ditanya lagi pertanyaan kedua, dijawab, tanya lagi pertanyaan ketiga, dijawab, tanya lagi pertanyaan keempat, dijawab. Hadirin Allah muliakan. Dan Nabi nggak ngeluh. Nabi nggak ngeluh. Dijawab aja sama Nabi Sosal. Nabi Sosal tidak ngeluh. Ini nanya terus, nggak Nabi nggak bilang begitu. Dijawab aja. Dan ini modal mahal dalam kehidupan. Insyirahus sadar. Kata para ulama seperti Syekh Shalih Al-Syekh bahwa insyirahus sadar itu senjata yang sangat urgent dalam menjalani kehidupan. Insyirahus sadar, lapang dada. Lapang dada itu penting. Dadanya luas. Dan sebaliknya, sempit dada itu penyakit. Makanya sering baperan, sering tersinggung, sensitif. Orang lapang dada tuh nanya, ya dijawab aja. Nanya, dijawab. Dia nanya mulu dari tadi. Kan udah kita jawab tadi. Nabi gak bilang begitu. Nabi Sosam gak bilang gitu. Atau Nabi gak bilang, gak mengatakan, masa bantu orang gak bisa? Gitu, gak bilang gitu. Kan kalau nggak bisa bantu orang gimana? Ya udah, ajak kepada kebaikan. Atau pelit banget sih, masa nggak ada uang segitu? Nabi nggak bilang gitu. Sallallahu alaihi wasallam. Nah ini pelajaran kepada kita. Makanya salah satu nikmat Allah kepada Nabi SAW yang Allah angkat dalam Al-Quran apa? Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Muhammad. Lapang dada itu penting. Ini yang bisa disampaikan. Dan ini praktek langsung dari Nabi SAW. Ditanya, dicecer pertanyaan, tetap aja dijawab. Tanpa ada suasana bete, kesal, ribet, dan seterusnya. Ini yang bisa saya sampaikan dan ternyata waktu juga sudah habis. Semoga Allah memberikan taufik dan karunia-Nya kepada kita dan semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna. Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.